Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Badaiul Masalik di Taubih Al-Fiyat Ibn Malik, masih tentang Nun Taukid. Kita lanjutkan As-Sabi'ah, masalah yang ketujuh. Anna akhiral mu'akkadi yuftahu takulu ditabaribanna ibaribanna huruf akhir fi'il yang ditaukidkan ialah di fathah. Ibaribanna, ibaribanna, itu baknya itu di fathah ya. Wa yustasna min dalika ayakuna musnadan ila bamirin bilin fa innahu yuharraku akhiruhu khina idin bi harakatin tujani sudalikal dina. Kaidah ini tidak berlaku jika fi'ilnya bersandar pada domir yang memiliki huruf din. Maka dalam kondisi seperti ini huruf akhir fi'il tersebut diberi harokat dengan harokat yang sejenis dengan huruf lin tersebut. Nah, Athaminah anna dhalika lil yajibu hadfu in kana ya'an aw wawan. Huruf lin tadi ya bersama dengan nun taukid wajib dibuang jika berupa ya atau waw. Taqulu ibribunna wal aslu ibribunna. Di sini kita lihat domirnya na'am di situ ada huruf linnya wawu, maka huruf akhir fi'il tadi adalah dhammah karena dhammah sesuai dengan wawu. Namun ketika diberi nun taukid huruf linnya tadi wajib dibuang. Taib ibribunna litakhfif, untuk meringankan bacaan ya. Ibribinna wal aslu ibribinna, ini huruf linnya berupa ya, maka huruf akhir fi'il itu disesuaikan dengan ya harokatnya, yakni kasrah, karena kasrah memang pasangannya ya. Karena bersambung dengan nun taukid maka huruf lin yang berupa ya tadi dibuang. Ibribinna. Nam. Wa yustasna min dhalika ayakuna akhirul fi'li alifan kayakhsha fa innaka takhdafu akhirul fi'li wa tuthbitul wawa madmumatan wal ya'a maksuratan. Hukum itu dikecualikan jika huruf akhir fi'ilnya berupa alif seperti yakhsha, maka engkau membuang huruf akhir fi'il tadi, kemudian engkau tetapkan engkau tetapkan wawu yang di dhammah atau ya yang di kasrah. Fal awal nahu ikhshawun ikhshawunna, wasali nahu ikhshayinna. Nah, itu alifnya dibuang. Wa in usnida hadzal fi'lu ila ghairil wawi wal ya lam tuhdaf akhirhu. Jika fi'ilnya tidak jika fi'ilnya bersandar kepada selain wawu dan ya, maka huruf akhirnya tidak dibuang. Lam tuhdaf akhirhu, bal tuqallibuhu ya'an, tapi engkau ganti dengan ya. Nahu liyakhshayanna, litakhshayanni, litakhshayinna, liyakhshayinna, litakhshayanni, litakhshayinna, litakhshayanni. Nah, ini satunya pakai ya, liyakhshayinna, liyakhshayanni, litakhshayinna, litakhshayanni. Betul. Liyakhshayinna, litakhshayanni, litakhshayinna, litakhshayanni. Nah, ini karena fi'ilnya tadi bersandar kepada selain wawu dan ya, berarti alif ya, maka alifnya diganti dengan ya. Taib atasyah tanfaridun nunu al-khafifa bi'arba'at yahkam. Nun taukid khafifah memiliki empat hukum tersendiri, tidak ikut hukum nun taukid thaqilah. Jadi ini adalah hukum khusus untuk nun taukid khafifah yang tidak berlaku untuk nun taukid thaqilah. Empat hukum. Al-awwal annaha la taqa'u ba'dal alif khilafan Yunus wal kufiyin. Nun taukid khafifah tidak terletak setelah alif. Artinya kalau terletak setelah alif, enggak perlu dikasih nun taukid khafifah ya, enggak bisa. Kalau pakai nun taukid thaqilah bisa. Ini berbeda pendapat dengan Yunus dan Alinah Hukufah. Nah, hukuma ukuda, tak boleh kuman, ukudan, tak boleh ya. Nah, asani annahala tu'akidul fi'la al-musnada ila nun binat. Nun taukid khafifah juga tidak bisa mentaukidkan fi'il yang bersandar kepada nun jamak mu'anas salim atau nun binat. Nahu ibribna yaktubna taktubna. Dan tidak bisa nun taukid khafifah menguatkan fi'il tersebut. Maka yang dipakai yang nun taukid apa ini? Thaqilah. Thalis annaha tuhdafu qabla sakin. Yang ketiga, nun taukid khafifah ini dibuang kalau terletak sebelum huruf yang sukun. Kaqauli syair la tuhinan, la tuhina, ya, la tuhinal faqira allaka an taka yauman waddaru qad rafa'ah wal aslu la tuhinan. Nah ini baik. Jadi karena setelahnya itu adalah huruf yang sukun al-faqir, ya, maka nun taukid khafifahnya dibuang. La tuhina lil faqir atau la tuhinal faqir, nah sorry, asalnya la tuhinan. Nah, karena terletak sebelum huruf yang sukun, maka nun taukid khafifahnya dibuang. Arabi annaha tuqta fil waqfi hukmat tanwin. Yang keempat, nun taukid khafifah itu ketika waqaf hukumnya sama dengan tanwin ketika waqaf. Fa in waqa'a ba'da fathatin qullibat alifan. Kalau terletak setelah fathah, maka nun taukid khafifahnya diganti dengan alif tulisannya. Nahu qali ta'ala la nasfa'an. Nunnya agak kelihatan, diganti alif yang tanwin. Walayakunan, itu kalau terletak setelah fathah. Wa iwaqo'at ba'da dhamma au kasra hudifat. Kalau terletak setelah dhamma atau kasra, maka nun taukid khafifahnya dibuang. Wajibu khina idzin ayyuradama khudifa fil asli di ajriha. Maka saat itu wajib mengembalikan huruf yang dibuang. Nah, karena ada pembuangan nun taukid, maka huruf asal yang dibuang dikembalikan lagi. Taqulu fil wasli idribun idribin wal asru idribun idribin. Nah, fa idza waqa'at wa idza waqafta hadafta nun thumma tarji bil wawi wal ya li zawali sakinain. Kalau engkau wakafkan nun taukid itu, maka engkau buang nunnya, kemudian engkau kembalikan wawu dan ya-nya untuk menghindari dua sukun yang bertemu di zawali sakinain. Taqulu ibribu ibribi. Ini kalau waqaf, ya. Wa dzalika qauluhu rahimahullah waqtud idza hadaftaha fil waqfi ma min ajriha fil wasika na'udima wa abdilanha ba'da fathin alifa waqfan kama taqulu fi kifan kifa kifan jadi kifa. Baik, ini empat aturan hanya berlaku untuk nun taukid khafifah, tidak berlaku untuk nun taukid tsaqilah. Nah, adapun yang lainnya, maka hukum nun taukid tsaqilah berlaku juga untuk nun taukid khafifah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, adapun pembahasan berikutnya tentang malayun sharif ini cukup panjang, insyaallah kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. semoga bisa dipahami dengan baik. Dan jazakumullah khair atas ta'awunnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.